Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah yang fa'ilnya adalah musanna atau tasniyah. Ya. Bila kita membuat jumlah fi'liyah dengan pelaku atau fa'il musanna, maka kita harus memperhatikan kaidah tentang penggunaan musanna ketika rofa, ya. Dikarenakan musanna merupakan termasuk isim yang mu'rabnya dengan huruf, maka ketika rofa yang berubah bukan harokatnya, akan tetapi hurufnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya musanna ini ada dua rumusnya, ada yang ani, ada yang aini. Dan kaidahnya ketika rofa tasnia ini, ya musanna ini bentuknya adalah yang ani, ya. Muslimun, muslimani, ya. Adapun bentuk yang aini, muslimaini contohnya, itu untuk nasab dan jar. Sehingga kita ketika kita membuat jumlah fi'liyah dengan fa'il musanna, kita hanya boleh menggunakan yang bentuknya muslimani. Karena muslimaini merupakan untuk dalam keadaan nasab dan jar, ya. Jadi kita gunakan yang muslimani, ya. Sha'imani, ya, mu'minani, muslimatani, bukan yang muslimaini atau muslimataini untuk yang mu'annas. Tayyib, untuk agar supaya kita lebih memahami kaidah ini, mari kita bahas contoh-contoh fi'il lazim dengan fa'il atau pelaku musanna. Ya. Misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya dua orang ustad telah datang, ya, dua orang ustad telah datang, maka kita katakan ja'a al ustadzani, ya, bahasa Arabnya datang adalah ja'a, ya, ja'a yaji'u, ja'a al ustadzani, ya. Kita lihat ja'a merupakan mufrad, ya, dan ini sesuai dengan kaidah fi'ra, fi'il mufrad. Kemudian al-ustadzani merupakan musanna. Ya. Al-ustadzani merupakan musanna dan ia menduduki posisi fa'il atau pelaku sehingga ia wajib rafa sesuai dengan kaidah fara, fa'il harus rafa. Karena musanna merupakan mu'rab yang berubahnya karena huruf, maka ia bukan dibaca ja'a al-muslimanu misalkan. Ya, karena mentang-mentang fa'il itu harus rafa dan rafa itu asalnya dhamma, jangan juga kita katakan ja'a al-muslimanu, ya. Tapi tetap al-muslimani, selama-lamanya al-muslimani untuk musanna ini. Karena dia yang berubah bukan harakatnya tapi hurufnya. Jadi kita katakan ja'a al-muslimani karena al-muslimani mu'rabnya dengan huruf. Dan kaidahnya musanna ini ketika rafa yang rumusnya ani, adapun yang aini itu digunakan ketika nasab dan jar. Ja'al ustadzani. Kemudian rumus yang ketiga atau syarat yang ketiga bahwa fa'il dan fi'il itu harus manis sama jenisnya. Artinya kalau fa'ilnya muzakkar maka fi'ilnya pun harus muzakkar dan sebaliknya bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Contohnya misalkan, bila yang datang adalah dua orang ustazah, maka kita katakan, ja'at al-ustazatani. Ya, ja'at al-ustazatani. Kita gunakan fi'il madhi domir hiya. Ja'at. Ya. Ja'at al-ustazatani. Ini untuk fi'il madhi. Adapun untuk fi'il mudhari, maka kita tasrif dulu. Ja'a yaji'u. Sehingga kalau kita ingin mengatakan dua orang ustadz sedang datang, kita katakan yaji'u al-ustadzani. Ya. Dan apabila yang datang adalah dua orang ustazah sedang datang, kita katakan taji'u al-ustadzatani. Ya. Taji'u al-ustadzatani. Ya. Yaji'u, yaji'ani, yaji'una, taji'u. Maka kita katakan taji'u al-ustadzatani. Tayyib, contoh berikutnya, misalkan kita ingin mengatakan dua orang dokter telah duduk ya. Duduk, bahasa Arabnya adalah jalasa. Jalasa at-tabibani ya. Kita tahu bahasa dokter, bahasa Arabnya adalah tabibun ya. Tabibun seorang dokter, maka kalau dua dokter bisa tabibani, bisa tabibaini. Kan tapi karena dokter di sini menempati kedudukan sebagai fa'il, maka yang kita gunakan adalah yang ani. Maka kita katakan jalasa at-tabibani ya, jalasa at-tabibani. Ini sesuai dengan tiga syarat fi'il lazim ya, jumlah fi'il ya fi'il lazim, bahwasanya fi'il harus mufrad ya, jalasa, kemudian fa'il harus rafa ya, at-tabibani bukan at-tabibaini, dan fi'il dan fa'il harus sejenis. At-tabibani mudzakkar, maka kita gunakan jalasa. Adapun bila mu'annas, misalkan dua orang bu dokter ya, dua orang bu dokter pada duduk, kita katakan jalasat at-tabibatan ya. Jadi kalau dokter itu tabibun, maka ibu dokter adalah tabibatun ya. Jalasat at-tabibatan ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat. Jadi kita gunakan bentuk mu'annasnya, jalasat ya, mu'annas, mufrad. Ini kalau fi'il madhi, kalau fi'il mudhari, kita tasrif jalasa, ya jalisu at-tabibani, dan tajlisu at-tabibani. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan kita ingin mengatakan bahasanya dua orang muslim telah sholat ya. Sholat, bahasa Arabnya adalah sholat ya. Sholat, yusalli. Maka kita katakan sholat al-muslimani ya. Ini untuk yang mudzakkar, adapun untuk yang mu'annas, sholat al-muslimatani ya, salat al-muslimatani. Adapun untuk fi'il mudhari'nya, yusalli al-muslimani, atau kalau untuk mu'annasnya, tusalli al-muslimatani ya, yusalli, yusalliani, yusalluna, tusalli, tusalliani ya, tusilna ya. Jadi kita katakan tusalli al-muslimatani untuk yang mu'annas. Kemudian contoh yang selanjutnya, kita ingin mengatakan dua orang mukmin telah berpuasa. Berpuasa bahasa Arabnya adalah soma ya. Soma. Soma yasumu soman ya. Soma al-mu'minani ya. Dua orang mukmin sedang telah berpuasa. Bila yang berpuasa adalah dua orang mukminah, kita katakan shomat al-mu'minatani ya, shomat al-mu'minatani. Karena al-mu'minatani bentuk mu'annas ya, mu'annas musanna, sehingga yang kita gunakan adalah shomat. Dan kita tidak menggunakan shomata ya. Kalau kita tasrifkan shoma, shoma, shomu, shomat, shomata ya, kita tidak gunakan somata karena kaidahnya fi'il fi'il wajib mufrad, tidak boleh bentuk yang lain. Yang sebagaimana yang telah saya sering ulang-ulang bahwasanya bentuk huma dan hum, kemudian bentuk huma dan hunna itu digunakan kalau fa'ilnya lebih didahulukan daripada fi'ilnya. Karena kalau fa'ilnya lebih didahulukan daripada fi'ilnya, maka ia bukan lagi jumlah fi'liyah, tetapi jumlah ismiyah. Dan dalam jumlah ismiyah nanti ada kaidahnya tersendiri yang berbeda dengan jumlah fi'liyah, sehingga kalau ia sebagai jumlah ismiyah dia harus sama ya. Artinya kalau isimnya tasniyah al-muslimani, maka fi'ilnya pun harus yang tasniyah juga. Misalkan dua orang muslim telah pergi, maka al-muslimani zahaba ya, kita gunakan yang tasniyah zahaba, zahaba, zahabu ya. Al-muslimuna zahabu, tidak boleh al-muslimuna zahaba. Ini kalau fa'ilnya didahulukan. Tetapi ketika kita ingin mengungkapkan kalimatnya dalam bentuk yang normal, maka kita katakan jalasa al-muslimani atau jalasa al-muslimuna, tidak boleh jalasa al-muslimani atau jalasu al-muslimuna. Karena memang kaidahnya kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya wajib mufrad. Ya. Lalu kapan kita mengatakan al-muslimani jalasa dan jalasa al-muslimani? Biasanya kalau kita ingin menekankan pelaku dibandingkan kata perbuatannya, maka fa'ilnya kita dahulukan daripada fi'ilnya. Jadi salah satu fungsi kita mendahulukan fa'il adalah kita ingin menekankan tentang pelakunya, ya, bukan perbuatannya. Ya, ini termasuk dalam bab taukid, ya, penekanan, ya, penekanan supaya maknanya lebih jelas. Kemudian contoh yang lain, misalkan dua orang laki-laki telah bermain, kita katakan la'iba, ya, bermain bahasa Arab adalah la'iba, la'iba ar-rajulani, ya. Kemudian kalau yang bermain dua orang wanita, kita katakan la'ibat al-mar'atani, ya, karena al-mar'atani merupakan muannas, kita gunakan fi'il madinya yang muannas, la'iba la'iba, la'ibu la'ibat, ya, la'ibat al-mar'atani. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya la'iba yal'abu, berarti yal'abu ar-rajulani, dua orang laki-laki itu sedang bermain. Atau untuk muannasnya tal'abu al-mar'atani, tal'abu al-mar'atani, dua orang wanita itu telah sedang bermain. Anda rasa ini cukup jelas, ya, cukup jelas, sehingga kita cukupkan contohnya sampai di sini saja, karena musana ini termasuk yang simple, ya. Intinya ia dalam keadaan intinya ia ketika rafa menggunakan yang bentuknya ani, ya, bukan yang aini. Baik, anda cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.